tentang khabar dan kisahnya Nuh alaihi salatu wassalam. Idh qala liqaumihi ya, ketika Nabiullah Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami, jika sekiranya berat atas kalian keberadaanku di tengah-tengah kalian, wa tadhkiri bi ayatillah, kalian merasa gusar, merasa berat, merasa terganggu dengan peringatanku tentang kitabullah. Baik, aku menasihati kalian, mengingatkan kalian, dan kalian merasa tidak nyaman dengan itu. Berat atas kalian. Fa'alallahi tawakkalt. Maka aku hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kumpulkan semua apa yang bisa kalian kumpulkan. Baik. Subhanallah. Karena orang-orang musyrikin dari zaman dahulu kala, mereka sangat meyakini bahwa Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka, patung-patung, kuburan-kuburan mereka ini yang mereka sembah selain Allah, bisa mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Bisa menjadikan orang kualat. Baik. Bisa pula menjadikan orang mendapatkan manfaat. Siapa yang mempercayainya, menurut mereka, mereka mendapatkan kebaikan. Dan siapa yang tidak mau mempercayainya, maka dia akan kualat, kena laknat. Baik. Subhanallah. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum, silahkan kalian kumpulkan apapun yang kalian bisa kumpulkan dari kemampuan kalian. Baik. Silahkan Tuhan kalian melakukan apapun yang mereka mau terhadap aku. Karena mereka mengatakan, oh si bulan itu jadi jatuh miskin gara-gara dia mengatakan tentang Tuhan kami demikian dan demikian. Si bulan itu jatuh sakit gara-gara dia tidak senang dengan wali kami, kuburan kami, dan sesembahan kami, patung berhala kami. Baik. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Silakan. Mau kalian jadikan apa aku? Baik, silakan kalian usahakan. Makar kalian silakan. Subhanallah. Satukan urusan kalian. Silakan kalian mau melakukan apa terhadap aku. Aku hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa la yakun amrukum alaikum gumma. Dan apa yang kalian inginkan silakan tampakkan. Tidak perlu disembunyi-sembunyi. Tidak perlu disembunyi-sembunyi. Summa la yakun amrukum alaikum gumma. Summa qdu ilayya wa la tundirun. Timpakan kepada aku. Dan tidak perlu kalian tangguh-tangguhkan. Tidak perlu kalian mengatakan, oh nanti, nanti tanggal sekian, nanti hari sekian. Tidak perlu. Sekarang juga tidak apa-apa. Baik. Karena mereka sangat yakin Tuhan-Tuhan mereka ini bisa melaknati, bisa menjadikan seseorang kualat, menjadikan orang sengsara, menjadikan orang sakit, mati, dan seterusnya. Subhanallah. Padahal Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini tidak ada apa-apanya dan tidak bisa ngapa-ngapain. Barakallahu fikum. Ini sudah dinyatakan di banyak ayat bahwa tidak, kalau orang sudah mati ikhlas, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu." Seseorang kalau sudah meninggal dunia, sudah terputus sudah amalannya, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak bisa menambah dan tidak bisa mengurangi, ikhlas. Apa yang ada pada dia, itulah yang dia miliki. Tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Karena kali ini zaman, dari zaman dahulu kala, orang-orang menyembah ya orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mereka sembah, orang yang mereka anggap manusia suci, manusia yang bersih, manusia yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka buatkan patung, mereka sembah kuburannya, dan seterusnya. Wala haula quwata illa billah. Mereka menganggap bahwa wali-wali mereka ini, sesembahan mereka ini memiliki tasarrufat, memiliki kemampuan untuk memberikan kemanfaatan dan memberikan kemudaratan. Baik. Maka Nabi Nuh menantang mereka, mari. Kalau memang Tuhan-Tuhan kalian ini mampu untuk melakukan ini, lakukan itu. Sumakdu ilayhi wala tumbiru. Tidak mampu mereka. Karena mereka anggap ini, barakallahu fikum, sesembahan, sebenarnya tidak bisa mengapa-ngapa. Adapun yang terjadi mungkin keanehan-keanehan di kuburan, di dekat patung dan seterusnya, itu karena tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan, barakallahu fikum, syaitan yang melakukan ini. Di kuburan wali fulan atau di sisi patung fulan, muncul suara-suara atau gerakan-gerakan dan yang lainnya, itu karena tipu daya syaitan, bukan walinya itu. Syaitan yang muncul dengan wujud sama seperti wali itu. Barakallahu fikum. Ini diterangkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Farqu Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Perbedaan antara waliullah, waliur rahman dengan waliu syaitan. Baik. Mereka hanya ditipu daya. Wa illa kalau orang sudah mati sudah tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Baik. Adapun yang mereka katakan itu karamah. Oh, mereka bukan orang biasa, mereka adalah wali, mereka memiliki karamah, mereka memiliki ini dan itu macam-macam. Subhanallah. Kita tidak mengingkari karamah. Karamah ada, yakni pemuliaan yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Wallahul musta'an. Jadi melalui karamah ini mereka melakukan makar. Oh, wali ini bisa hilang-hilang. Wali ini walaupun sudah mati, dia bisa melakukan pertolongan, dia bisa membantu, dia bisa memberikan rezeki, dia bisa memberikan perlindungan dan seterusnya. Melalui kata-kata karomah menurut mereka. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin." Kalau kalian berpaling dari ajaran ini, ajakan ini, "Fama sa'altukum min ajrin." Aku tidak pernah meminta kalian bayar yuran. Tidak pernah. Atas nasihat, atas peringatan, atas penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah minta bayar yuran bulanan, bayar apapun namanya. Enggak pernah. Para anbiya enggak pernah meminta dari umatnya. Barakallahu fikum. Baik. Di ayat yang lain, "Qul ma asalukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah." Baik. Aku tidak pernah meminta upah dari kalian, bayaran dari kalian. Baik, atas nasihat, atas ilmu, atas penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. In ajriya illa 'ala Allah, pahalaku, gajiku, upahku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki aku datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. In ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum muslimin. Kaum yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran seluruh para nabi semuanya adalah ajaran penyerahan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Islam. Baik, semua nabi ajarannya ajaran Islam. Walaupun nama agamanya ya berbeda-beda, tapi ajarannya ajaran Islam. Ini ajaran ketauhidan. Walaupun syariatnya berbeda-beda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nahnu ma'syaral anbiya abna'u 'Allat. Dinuna wahid." Kami seluruh para rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah abna'u 'Allat. Abna'u 'Allat itu adalah ungkapan tentang satu keluarga besar, bapak satu ibu yang banyak, bapak satu ibunya yang berbeda-beda. Anak-anak ini namanya abna'u allat. Barakallahu fikum. Anak dari satu ayah dengan ibu yang berbeda-beda. Yakni para anbiya ajarannya satu, ajaran ketauhidan. Baik, ajaran ketauhidan semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ajarannya mengajak umat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariatnya berbeda-beda, tata cara pelaksanaannya, salatnya, puasanya, zakatnya dan lain-lainnya, jihadnya berbeda-beda. Baik, oleh karena itu Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian, setiap umat kami jadikan apa? Untuk mereka syir'ata wa minhaja, syariat tertentu dan manhaj yang mereka, jalan yang mereka tempuh. Barakallahu fikum. Agamanya satu, agama ketauhidan, agama Islam. Coba tengok ucapan setiap nabi, wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Inni aslamtu dan seterusnya. Barakallahu fikum. Penyerahan diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini ajaran seluruh para nabi, ajaran ketauhidan. Kata kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Taib. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulk." Ternyata umatnya Nabiullah alaihi salatu wasalam mendustakan Nabiullah Nuh. Padahal selama Nabiullah Nuh mendakwai mereka 950 tahun Nabiullah Nuh berada di tengah-tengah mereka, mengajak dengan berbagai macam cara, metode dakwah dilakukan oleh Nuh. Ternyata yang beriman hanya sedikit. Kata Allah SWT, وَلَا يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَبْلَ آمَنْ. Tidak akan ada lagi yang mau beriman di antara umatmu kecuali yang telah beriman sebelumnya. Maka silakan naik di atas perahumu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu. Maka kami pun menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya di atas perahu yang beliau buat. Waja'alnahum khalaifa, dan kami menjadikan mereka adalah khalaif, orang-orang yang tersisa. Barakallahu fikum. Yang tertinggal di atas muka bumi ini. Tidak ada lagi manusia kecuali manusia yang ada di atas perahunya Nuh alaihi salatu wassalam pada saat itu. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi manusia di atas muka bumi kecuali manusia yang ada di atas perahunya Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi dari situ kembali berkembang umat manusia. Barakallahu fikum. Umat manusia berkembang ulang dari keturunannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam disebut Abul Bashar Tsani, bapak manusia yang kedua. Barakallahu fikum. Bapak manusia yang kedua, karena dari keturunannya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam berkembang ulang umat manusia. Walhasil barakallahu fikum, ini kisahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Waja'alnahu khalaifa wa aghraqna alladziina kadzdzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan siapapun yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mundzirin. Maka tengoklah bagaimana akibat orang-orang yang telah diberi peringatan kemudian tidak mau menerima peringatan itu. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima petunjuk. Barakallahu fikum. Ini kisah sekelumit kisah dari Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam yang Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikannya kepada orang-orang musyrikin. Baik. Karena perlakuannya sama, orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga meyakini bahwa tuhan-tuhan mereka ini bisa memberikan apa? Manfaat dan kemudaratan. Barakallahu fikum. Bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan keberkahan dan seterusnya. Dan semuanya itu hanya apa? Halusinasi mereka. Tidak ada hujahnya sama sekali. Tidak ada hujahnya sama sekali. Yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebaikan kepada Allah dan minta perlindungan kepadanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan para majelis subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.